ya, darah haid, yang kedua darah nifas, yang ketiga darah istihadah. Ya, ini tiga macam darah pada wanita: haid, nifas, dan istihadah, yang masing-masingnya ada definisi masing-masing. Kemudian beliau membawakan definisi al-haid. Falhaidu huwa damul khariju min farjil mar'ati ala sabilih sihati min ghairi sababil wiladati walaunuhu aswadu muhtadimun ladza'un. Ya, darah haid, al-haid dari hadha yahidu, secara bahasa maknanya as-sayalan. Ya, as-sayalan, mengalir, sesuatu yang mengalir, itu makna al-haid secara bahasa. Adapun secara istilah, ya, definisi haid sebagaimana yang disebutkan Al-Qadi Abu Suja, yaitu darah yang keluar dari kemaluan wanita ala sabili siha, yang itu merupakan darah yang sehat, ya, normal pada wanita, ya, biasa itu pada wanita, bukan suatu penyakit, ya, bukan darah penyakit, itu darah yang normal, darah yang sehat pada wanita. Min ghairi sababil wiladah, yang itu bukan karena sebab melahirkan, ya, dia tidak sehabis melahirkan. Karena nanti kalau itu merupakan darah sehabis melahirkan, itu jenis darah yang lain, ya. Maka ini definisi haid, darah keluar pada wanita yang sehat bukan karena melahirkan. Kalau darahnya keluar karena sakit, namanya lain, ya, namanya bukan haid. Kalau darah keluar karena sakit, kalau darah keluar karena melahirkan, namanya lain lagi, ya. Maka definisinya diikat dengan keterangan-keterangan tersebut. Darah yang keluar yang itu sehat, ala sabili sihah, sehat pada wanita, normal pada wanita, min ghairi sababil wiladah, bukan karena sebab melahirkan, ya. Ini adalah darah haid. Ya, yang darah haid ini, ya, itu merupakan sesuatu yang normal pada wanita, ya, sebagaimana yang diriwayatkan dari hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat kharajna la nara illa al-hajja, ya, kami keluar bersama Nabi SAW, yakni ketika haji wada, ketika haji wada tahun ke-10 Hijriah, tidaklah kami inginkan kecuali haji, ya, mereka menginginkan haji. Falamma kunna bisarifa hittu, ketika sampai Sarif, Sarif itu nama tempat, ya, hittu, ya, maka Aisyah haid, ya, Aisyah terkena haid. Fadakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana abki, maka Rasulullah SAW pun masuk menemuiku sedangkan aku dalam keadaan menangis. Qala sallallahu alaihi wasallam, ma laki anafisti, ya, engkau, mengapa engkau, yakni mengapa menangis, ya, apakah anafisti, an-nafisa atau an-nifas, itu nama lain haid, nama lain haid itu banyak, diantaranya nafisa, nifas juga itu nama lain haid, tapi kalau nifas secara khusus itu ada makna yang lain. Ada kalanya bahasa Arab seperti ini, dia merupakan lafaz mushtarak, satu lafaz bisa untuk beberapa makna, ya. Dan haid namanya banyak, diantaranya al-haid, diantaranya an-nifas, diantaranya al-iraq, diantaranya al-tomthu, diantaranya al-dahiku, ya, dahik, dahik itu selain makna tertawa, itu juga bisa bermakna haid, ya. Fadahikat dalam kisah istrinya Nabi Ibrahim, itu maknanya fahadat, bukan tertawa, ya, salah yang memaknai itu sebagai tertawa. Istrinya Nabi Ibrahim ketika datang malaikat itu, ya, kisahnya di surat Qaf, bukan, di surat Adz-Dzariyat, ya, dan juga di surat Hud, ya. Fadahikat itu maknanya hadat, haid, itu nama lain haid, ya. Bahkan kata Imam Al-Mawardi, haid itu memiliki 10 nama. 10 nama. Di antaranya anafisti, apakah engkau haid? Qultu na'am, iya. Qala inna hadha amrun katabahu Allahu ala banati Adam. Ya, ini adalah sesuatu yang sudah Allah tuliskan pada anak-anak wanita Adam, keturunan Adam kalangan wanita. Normal. Ya, sesuatu yang sudah normal Allah tentukan pada anak wanita Adam. Faqdi ma yaqdil haj ghayra alla tatufi bil bait. Ya, maka lakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang haji, hanya saja jangan engkau tawaf di Ka'bah. Ya, maka ini ya kisah tentang Aisyah ketika haid. Haidnya ketika haji wada. Ya, ketika haji wada dia terkena haid dan itu sesuatu yang normal. Katabahullahu ala banati Adam, normal. Allah tuliskan pada anak-anak wanita keturunan Adam alaihissalam. Ya, maka haid itu adalah sesuatu yang normal pada wanita. Nara nazunnu anfusana muhrimin. Ya, bisarif yakni makan kurba Makkah. Ya, tempat sudah di dekat kota Makkah. Ya, dan haid itu min ghairi sababil wiladah. Ya, bukan karena sebab melahirkan, yakni darah yang normal bukan karena sebab melahirkan, normal pada wanita. Walaunuhu aswadu muhtadimun ladza'un. Warna darah haid. Ya, bagaimana warna darah haid? Itu adalah hitam. Lebih tepatnya ya aswadu muhmarrun. Hitam kemerah-merahan atau mau dikatakan merah kehitam-hitaman. Sama saja. Ya, hitam kemerah-merahan atau merah kehitam-hitaman. Ya, maka dia tidak merah segar seperti warna darah, bukan, dia lebih gelap. Ya, darah haid itu dia lebih gelap. Muhtadimun ladza'un. Ya, darah haid itu muhtadim, muhtadim sebagaimana jelaskan oleh Syekh Mustafa Al-Bugha ay harun, darahnya agak panas. Ya, agak panas. Ladza'un ay muji'un. Ladza'un itu sakit. Ya, para wanita itu ketika terkena haid mereka agak merasakan sakit. Ya, kalau kata orang Sunda sembilangun. Ya, kata orang Sunda sembilangun. Itu beberapa pada wanita itu sangat sakit. Bahkan sebagian wanita ada yang sakit-sakitnya itu sampai pingsan. Kadang saking sakitnya. Ya, maka ya sabar saja jika menghadapi wanita haid itu sering ngomel. Ya, dia lagi sakit memang. Ya, ketika masa haidnya tersebut. Ya, wallah alam, kata sebagian dokter, ini bukan fikih ya, bukan dalil juga, kata sebagian dokter kalau wanita itu menikah sakitnya agak hilang. Ya, sakitnya agak hilang. Atau bahkan hilang sama sekali. Ya. Ini darah haid. Ya, darah yang sehat. Dan warnanya adalah hitam. Ya, kemerah-merahan atau merah kehitam-hitaman. Ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, ya, dari Fatimah binti Abi Hubaysh. Ya, Fatimah binti Abi Hubaysh. Ada apa pantun tulis di sini? Hadisnya dari Fatimah binti Abi Hubaysh radhiyallahu anha, annaha kanat tustahab. Ya, Fatimah itu keluar darah terus-menerus. Ya, tustahab bisa bermakna istihadhah, bisa bermakna keluar darah haid, bisa bermakna keluar darah terus-menerus. Faqala laha an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menyampaikan kaidah hadis pembeda antara haid dengan istihadhah. Ya, idza kana damul haidati fa innahu damun aswadu yu'raf. Ya, jika itu darah haid, maka darah haid itu sesungguhnya damun aswad. Ya, darah yang hitam yu'raf, dikenali. Ay ya'rifuhun nisa. Yani darah tersebut itu dikenali oleh para wanita. Para wanita tahu. Ya, rata-rata itu tahu, bisa membedakan mana darah haid, mana yang bukan. Fa idza kana dzaliki, bisa dzalika bisa dibaca dzaliki karena khitabnya kepada wanita. Ya, dua dhabt itu sahih. Ya, fa idza kana dzaliki fa amsiki 'anish shalah. Jika seperti itu, yakni darahnya kehitaman, fa amsiki 'anish shalah, maka tahan dari salat. Jangan salat. Itu haid. Kalau yang keluar darah merah kehitaman, maka itu darah haid, maka jangan salat. hatta kalau sholat pun tidak sah. Ya. Fa idza kana al-akharu fatawaddai wa salli. Fa inna ma huwa 'irqun. Ya, jika itu al-akhar. Ya, yang lain. Yang lain apa maksudnya? Warna selain merah kehitaman atau hitam kemerahan. Al-akhar itu lawan dari warna yang sudah disebut sebelumnya. Jika yang lain, apakah itu warnanya kuning atau warnanya keruh, warnanya macam-macam. Fa idza kana al-akhar fatawaddai wa salli. Jika itu warna yang lain, maka berwuduklah dan salat. Apa maksudnya? Yani berwuduklah dan salat, kamu tidak haid. Kalau warna selain hitam kemerahan, berarti kamu tidak haid, melainkan itu darah istihadhah. Darah istihadhah. Wanita istihadhah terhitung sebagai wanita yang suci. Ya, nanti ada kita bahas. Wanita istihadhah itu seperti wanita suci. Karena darahnya itu bukan darah haid, darah sakit. Fa innama huwa 'irqun. Sesungguhnya itu hanyalah urat. Urat yang putus atau urat yang luka. Ya, kalau orang dalam bahasa Arab itu dinamakan 'adil. 'Adilun itu 'irqun fi adnar rahim, urat di rahim yang daerah bawah. Ada kalanya dia terluka maka dia mengeluarkan darah, maka terjadi istihadhah. Ya, terjadilah istihadhah pada wanita. Kalau warna selain itu maka itu istihadhah. Ya, hadis ini ya diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya, ya, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, ya, dan lain-lain para ulama. Ya, hadis ini dibicarakan oleh para ulama, ya, tentang kesahihannya. Ulama khilaf tentang kesahihan hadis ini. Ya, Imam Ad-Darqutni mengatakan ruwatuhu thiqat, ya, para perawinya perawi yang thiqah. Kata Imam Al-Hakim, ya, sahihun ala syarti muslimin, hadisnya sahih sesuai syarat Imam Muslim. Tapi sebagian ulama menyebutkan, ya, beberapa kelemahan hadis ini. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari jalan Muhammad bin Amr, dari Ibnu Syihab. Ibnu Syihab itu Imam Az-Zuhri, thiqah. Ya, dari Urwah Ibnu Zubair, Urwah Ibnu Zubair juga thiqah. Tapi masalahnya Urwah meriwayatkan dari Fatimah binti Abi Hubaysh dengan An-Ana. Ya. Hadis ini dikritik oleh beberapa para ulama hadis. Ya, di antaranya Imam Ibnu Abi Hatim, beliau bertanya kepada ayahnya tentang hadis ini, faqala lam yutaba' Muhammad ibnu Amr ala hadhihi riwayah. Muhammad bin Amr itu tidak dimutaba'ah dalam meriwayatkan hadis ini. Ya, wa huwa munkarun. Ya, dan dia itu rawi yang munkar. Ya, munkar itu kata Imam Al-Baiquni dalam manzumahnya, wal munkarul fardu bihi rawin ghada ta'diluhu la yahmilu tafarruda. Rawi yang munkar itu rawi yang bersendirian dalam meriwayatkan hadis, walah yahmilu tafarruda, padahal kondisi keadaan dia tidak membolehkan dia meriwayatkan sendirian. Kalau dia meriwayatkan sendirian, riwayatnya tidak sah. Ya, dia bukan perawi yang thiqah. Kalau perawi yang thiqah meriwayatkan hadis sendirian, ya sah-sah saja. Ya, dan hadisnya disahihkan. Kalau rawi yang agak lemah, dia lemah, bahkan sangat lemah, meriwayatkan hadis sendirian. Sedangkan para perawi thiqah dari tabaqah dia, gurunya sama, sama-sama Ibnu Syihab Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri kan muridnya banyak, di antara Imam Malik, Laits bin Sa'd, Rabi'ah Ar-Ra'i, Al-Auza'i, banyak muridnya. Murid-murid yang thiqah tidak meriwayatkan hadis seperti ini. Kok ini rawi yang agak lemah malah meriwayatkan hadis ini seperti ini? Maka itu janggal. Ya, maka itu janggal. Di mana-mana yang ilmunya banyak itu rawi yang thiqah, murid yang thiqah, dia hafal lebih banyak daripada rawi yang dhaif. Ya. Maka ini dikritik oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi, ya, bahwa Muhammad bin Amr ini munkar. Ya, dan juga diikhtilafkan samanya Urwah bin Zubair. Ya, Urwah bin Zubair dari Fatimah binti Abi Hubaysh. Ya, ini diikhtilafkan apakah Urwah pernah mendengar langsung dari Fatimah atau tidak. Urwah itu kebanyakan hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Kebanyakan hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Kalau dari Aisyah maka sahih, memang sudah murid banyak hadisnya. Tapi kalau dari Fatimah binti Abi Hubaysh, ini sebagian ulama mengatakan bahwa Urwah itu tidak pernah mendengar dari Fatimah binti Abi Hubaysh. Ya. Imma di situ inqita', terputus sanadnya, atau rawi bawahnya ada yang salah. Dia salah taruh sahabat. Harusnya sahabatnya hadis Aisyah, malah dia ganti dari hadis Fatimah. Ya, malah dia ganti dari hadis Fatimah. Ya. Maka ini diantara kritikan ya para ulama tentang hadis ini. Ulama khilaf dalam menghukumi hadis ini. Ya, Syekh Al-Albani menghasankan hadis ini. Kalau lah hasan itu hasan li ghairihi, bukan hasan li dzatihi. Ya, itu hasan li ghairihi karena dia ada beberapa pembahasan kedhaifan sebagaimana diantaranya ya yang saya sebutkan. Ya, ulama khilaf tentang menghukumi hadis ini. Hadis ini ya menunjukkan membedakan haid itu dengan tamyiz, dengan kemampuan membedakan warna darah. Tamyiz namanya. Kalau di kitab kitab fikih namanya tamyiz. Membedakan. Ya, ini kemampuan wanita untuk bisa membedakan warna darah. Mana yang darah haid, mana yang bukan. Ya, maka berdasarkan hadis ini wanita itu mengamalkan tamyiz. Yani kemampuannya untuk membedakan warna darah. Ya, kalau di kitab kitab fikih itu namanya mumayyizah. Ya, wanita yang mumayyizah, yakni yang mampu membedakan warna darah. Maka dia mengamalkan kemampuannya tersebut. Jika keluar warna darah dengan sifat-sifat darah haid, maka itu terhitung sebagai masa haid. Jika ternyata yang keluar warna darahnya idza kana al-akhar, bukan sifat-sifat warna darah haid, maka dia mengamalkan itu bukan darah haid. Ya, itu bukan darah haid, tapi terhitungnya sebagai istihadhah. Ya, sebagai istihadhah. Ya. Ya, dan ini amalnya sebagian para ulama, di antara Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan lainnya. Yani wanita itu pertama kali menggunakan kemampuan tamyiz, bisa membedakan warna darah. Ya, bisa membedakan warna darah. Sebagian ulama ya mendahulukan bahwasanya wanita itu memakai ayyamul adah, hari-hari kebiasaan. Mengamalkan hari-hari kebiasaan. Misalnya ada wanita dia biasa haid 7 hari setiap awal bulan. Maka dia mengamalkan hari-hari kebiasaan tersebut. Ya. Dia mengamalkan hari-hari kebiasaan tersebut. Yang itu berdasarkan ya hadis Fatimah binti Abi Hubaysh dengan lafaz yang lain. Ya. Ya. Umkuthi qadral ayyami allati kunti tahidin. Ya, diamlah hari-hari sekadar hari-hari yang biasa kamu haid. Ya, itu mengamalkan hari-hari adat kebiasaan. Ya. Adapun dalam mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, pertama kali wanita itu mengamalkan tamyiz, kemampuan untuk bisa membedakan darah. Bisa dipahami ini? Ya. Oh, ini warnanya apa? Hitam kemerahan. Oh, berarti haid. Berapa hari? Oh, 8 hari. Bulan berikutnya, ini warnanya apa? Oh, masih merah kehitaman. Berapa hari? 9 hari. Tetap dia mengamalkan kemampuan membedakan. Ya, walaupun berbeda jumlah harinya, berbeda sedikit. Ya, itu biasa. 8 hari, 7 hari, 9 hari. Tapi dia tahu betul bisa membedakan warna darah. Maka dia mengamalkan dengan kemampuan tersebut. Kalau dia, yakni si wanita, tidak bisa membedakan warna darah, baru pakai patokan yang kedua, hari-hari kebiasaan. Selama ini kebiasaan harinya berapa hari? Ya, biasa misalnya dia biasa haid seminggu. Ya sudah. Ya, wah ini bingung, ini warna apa ini? Tapi kalau ini hari keempat. Biasanya saya haidnya itu 7 hari. Dia amalkan hari kebiasaan. Ketika dia bingung, tidak bisa membedakan warna darah, maka mengamalkan hari kebiasaan. Bisa dipahami? Ya. Dia mengamalkan hari-hari kebiasaannya, ya, yang sudah berlalu dari masa-masa haidnya. Ya, ini secara garis besar tentang haid. Bisa dipahami ya, insyaallah. Ya. Lalu ada an-nifas. Ya, nifas jenis darah yang kedua adalah nifas. Wa huwa damul khariju aqibal wiladah. Ya, darah nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Ya, darah yang keluar setelah melahirkan. Ya. Loh, berarti nifas itu hanya setelah melahirkan? Iya. Hanya setelah melahirkan. Ketika darah yang keluar ketika hamil, apakah nifas? Ya, bukan. Bukan nifas. Hanya para ulama kemudian khilaf, apakah itu haid atau istihadhah. Ya, ulama khilaf dalam hal itu. Sebelum dia lagi hamil, sebelum melahirkan, keluar darah. Apa itu? Ya. Maka ulama khilaf kalau masa keluar darahnya agak jauh dari masa melahirkan. Itu khilaf. Ya, ulama yang mengatakan itu wanita yang hamil bisa haid, maka itu darah haid. Ya, itu darah haid. Pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya wanita yang hamil tidak bisa haid, loh kenapa enggak bisa? Karena haid itu dari ovum yang pecah, membusuk karena tidak dibuahi. Kalau ovumnya sudah dibuahi, maka dia sudah jadi anak, ya sudah tidak keluar darah. Maka wanita yang hamil mustahil untuk haid. Kalau ada keluar darah, maka itu istihadhah. Ya, istihadhah menurut pendapat sebagian ulama. Ya, wallahu alam, saya lebih condong pendapat ulama, ya, yang mengatakan bahwa wanita yang hamil bisa haid. Ya, bisa haid. Ini biasanya, dan ovum itu memang ada dua. Ya, ada dua yang bisa menghasilkan, yang kiri dan kanan. Ada kalanya salah satunya dibuahi, salah satunya masih ada. Ya. Maka itu mungkin terjadi haid dari ovum yang satunya lagi. Ya, ovum yang satunya lagi. Dan ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muslim Taimiyah, kalau rahim yang wanitanya kuat itu dia mungkin untuk haid walaupun di dalam masa kehamilannya. Ya, tapi kalau nifas itu darah setelah melahirkan. Ya, setelah melahirkan. Ya, maka ketika nifas ini dia hukum agak mirip dengan haid. Ya, ini apa? Wanita itu tidak sholat, tidak puasa, ya juga tidak dicampuri oleh suaminya. Mirip. Yang beda adalah waktunya. Ya, waktunya itu berbeda dengan masa haid. Ya, tapi hukum-hukumnya dia kebanyakan sama. Wal istihadhah, tuh darah yang ketiga adalah darah istihadhah. Ya, istihadhah. وهو الدم الخارج من غير ايام الحيض والنفاس. Istihadhah adalah darah yang keluar bukan pada masa-masa haid. Bukan pula masa nifas. Dilihat masa haid nanti dibahas. Ada masa minimal, ada masa maksimal. Lewat masa maksimal tapi dia tidak melahirkan, ini sudah hari ke-20 keluar darah. Ini juga tidak melahirkan, berarti istihadhah. Berarti istihadhah. Kalau kita perhatikan dari definisi haid, ini saling berkaitan definisinya. Darah haid, darah sehat, bukan melahirkan. darah sehat karena sebab melahirkan nifas. Darah yang sehat, wanita biasa keluar darah kalau melahirkan, setelah melahirkan itu sehat, tapi karena sebab melahirkan nifas. Darah yang sakit, istihadah itu darah sakit, bukan karena haid, bukan masa haid, bukan pula masa nifas, tapi itu sakit, itu darah sakit, maka ini darah istihadah, ya, darah istihadah. Bisa ya insyaallah membedakan ya tiga macam darah ini, ya, maka itu darah istihadah. Ya, wanita yang istihadah itu seperti wanita suci dia. Ya, dia itu hukumnya tidak sama dengan wanita haid, tidak sama dengan wanita nifas. Tapi dia seperti wanita suci. Dia wajib salat. Ya. Keterangan tentang wanita istihadah sebagaimana di akhir hadis Fatimah binti Abi Hubaysh. Fa idza kana al-akhar fatawaddai wa shalli fa innama huwa 'irqun. Itu tentang istihadah. Jika warnanya lain selain hitam kemerahan, maka berwudulah dan salat. Yang wudu salat wanita istihadah, bukan wanita haid. Ya. Innama huwa 'irqun, itu urat yang putus, ya. Ini wanita istihadah. Ya, sebagaimana juga hadis dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat ja'at Fatimah binti Abi Hubaysh. Lihat, perhatikan hadis ini. Hadisnya hadis Aisyah. Aisyah mengkisahkan Fatimah binti Abi Hubaysh. Sahibatul qisahnya siapa? Sahibatul qisah Fatimah binti Abi Hubaysh. Yang meriwayatkan Aisyah. Ini alasan ulama yang mengatakan hadis ini ada salahnya. Ya, Urwah itu muridnya Aisyah, bukan muridnya Fatimah. Ini kemungkinan ada salahnya. Ya, sanad yang seperti ini. Ya, sanad riwayat Abu Daud. Kenapa? Yang betul itu seperti ini. Aisyah gurunya Urwah bin Zubair. Urwah itu keponakan Aisyah, sering masuk ketemu dengan Aisyah. Ya. Tapi sahibatul qisahnya, kisahnya tentang Fatimah binti Abi Hubaysh. Ya, ja'at Fatimah tu binti Abi Hubaysh ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat. Ya, datang Fatimah binti Abi Hubaysh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau berkata, "Ya Rasulullah, inni imra'atun ustuhad fala athur, afa'ad'u as-salata?" Ya Rasulullah, saya ustuhad, keluar darah terus-menerus. "Afa'ad'u as-salata?" Apakah saya meninggalkan salat? Yakni awalnya Fatimah mengira itu haid terus. Ya, itu haid terus menerus. Ya, apakah saya meninggalkan salat? Faqala Rasulullah SAW, innama dhaliki irqun wa laysa bil haidah. Itu adalah urat. Ya. Sebagian riwayat irqun fajar, urat yang putus. Ya, wa laysa bil haidah, itu bukan haid. Ya, fa idza aqbalatil haidatu fatrukis salata. Jika aqbalatil haidah, ya, masa darah haid datang sesuai dengan sifat-sifat darah haid, fatrukis sholat, maka tinggalkanlah sholat. Ya, kamu sedang terkena haid. Fa idza dhahaba qadruha faghsili ankid dama wa shalli. Jika sudah hilang kadarnya, ya, ini dalil ulama yang menguatkan masa haid itu berdasarkan hari kebiasaan. Idza dhahaba qadruha, ya, qadru haid ay qadru al ayyam. Hilang, berlalu kadar hari-harinya, faghsili ankid dama wa shalli, maka cucilah darah dan salat. Ya. Yani setelah suci dari masa haid, maka cuci bekas-bekas darahnya, ya, mandi, baru kemudian salat. Ya. Ya, hadis ini saling menjelaskan dengan hadis riwayat Abu Daud yang sebelumnya. Yani apa? Ketika lewat masa haid tapi masih keluar darah terus-menerus, yang darah tersebut adalah darah yang sakit karena sebab urat yang putus, maka itu istihadah. Ya, itu istihadah, bukan haid. Dan wanita yang istihadah seperti wanita suci, dalam artian dia wajib sholat, wajib puasa. Tapi dia agak berbeda fikihnya. Dia agak berbeda apa? Ya, sebagaimana jelaskan oleh Imam An-Nawawi, huwa kadaimin huwa hadatsun daim kasalisil baul. Istihadah itu hadas terus menerus, seperti orang yang keluar air kencing terus menerus, kelenjar prostatnya sudah dol, ya, keluar air pipisnya terus menerus, Itu apa? Hadatsun daim. Orang yang terkena hadas terus menerus. Kalau begini bagaimana? Dia tetap wajib sholat, tapi dia sholatnya, toharohnya setelah masuk waktu. Setelah masuk waktu, ya, baru dia boleh untuk berwudu. Ya, kemudian dia berwudu dan segera dia sholat. Dan ya, kalau dalam madhab Syafi'i ditafsir lagi bab niatnya. Dia niatnya bukan niat mengangkat hadas. Ya, tapi dia niatkan di dalam hatinya, niatkan istibahatus sholah, niatkan untuk membolehkan sholat. Kenapa? Karena aslinya dia masih berhadas terus. Bahkan ada kalanya di dalam sholatnya itu keluar air kencingnya atau keluar darah istihadahnya. Tidak mengapa. Ya, ketika keluar di dalam sholatnya darah istihadahnya atau air kencingnya, orang yang memiliki uzur seperti ini tidak mengapa, tetap sah sholatnya. Ya, dia itu mereka termasuk orang-orang yang diberi uzur untuk hal tersebut. Tapi itu dia harus wudunya setelah masuk waktu sholat dan harus memperbarui wudu di waktu sholat yang berikutnya. Ya, dia harus memperbarui wudunya lagi di waktu sholat yang berikutnya. Ya, ini hukum-hukum terkait wanita yang istihadah. Ya, bisa dipahami insyaallah. Ya, membedakan antara haid, nifas dan istihadah. Kemudian Al-Qadi Abu Syuja' membahas tentang masa-masanya, ya, periode, waktu, tempo haid, nifas dan lain-lainnya. Apakah ada batasannya atau tidak? Wa qallul haidhi yawmun wa laylah wa aktsaruhu 15 yawman wa ghalibuhu 6 aw 70. Ya, masa paling sedikit haid yaumun wa lailah, sehari semalam. Ya, masa paling sedikit haid ya adalah sehari semalam. Sedangkan masa maksimalnya adalah 15 hari. Ya, masa maksimalnya 15 hari. Ghalibuhu, kebanyakannya para wanita ya masa haidnya 6 hari atau 7 hari. Ya, ini pembahasan masa-masa haid. Batasan minimal, batasan maksimal dan ya rata-rata para wanita. Bahasan haid ini termasuk bab yang sulit. Kenapa bab sulit? Karena kondisi wanitanya banyak, bermacam-macam, sedangkan dalilnya sedikit. Dalilnya sedikit. Tentang hadis haid, istihadah, nifas sedikit sekali. Sedangkan kondisi wanitanya bermacam-macam. Ya, makanya ya ulama itu ya, bahkan ya, diriwayatkan bahwa Imam Syafi'i belajar bab haid itu 9 tahun. Bab haid 9 tahun. Ya, ini mengecek keadaan wanita. Disesuaikan dengan dalil. Ya, ini cocoknya dalil yang mana? Dicek terus. Ya. Kenapa? Susahnya dalilnya sedikit memang. Mau tidak mau itu pakai istiqra. Ya. Hah? Bisa dibilang seperti itu. Ya. Ini batasannya sehari semalam. Ya, dalilnya mana? Dalilnya istiqra. Ya. Dan itu apa? Penelitian. Kalau mau bahasa lebih spesifiknya, tasaffuh juz'iyat liyahkum 'alal kulliyat. Yakni apa? Dia mengambil sampel sebagian wanita, tentu saja sampelnya banyak. Sampel wanitanya itu banyak. Imam Syafi'i itu sampai seperti itu, tidak malu-malu bertanya kepada wanita tentang haidnya, berapa haidnya? Berapa masa maksimalnya? Dia tanya. Ya, begitu juga para ulama. Ya, bertanya liyahkum 'ala kulliyat, untuk membawakan hukum umum. Ya, tapi yang berhak melakukan ini hanya tingkat ulama mujtahid. Ya, kalau kita masih ecek-ecek, ya tidak dianggap perkataannya. Ya, maka tidak dianggap perkataannya. Sudah, Syah? Ya. Silakan. Oh, di pelan. Oh, kecepatan. Sudah sering ditegur kecepatan. Gak apa-apa. Kadang terlalu semangat mau bahas ini, bahas ini, bahas ini. Ya, pelan-pelan ntar. Insyaallah. Ya, kita lanjutkan. Aqallul haidhi yawmun wa lailah. Masa paling sedikit masa haid sehari semalam. Dalilnya adalah istiqra atau tatabbu'. Ya, penelitian dari keadaan wanita yang ada. Ya, keadaan wanita yang ada di zaman para ulama tersebut. Ya, bahkan ini juga diriwayatkan asarnya dari Ali bin Abi Thalib. Ya, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Masa paling sedikit itu sehari semalam. Ya, wa aktsaruhu 15 yawman. Masa paling banyaknya adalah 15 hari. Ya, masa haid paling banyak adalah 15 hari. Ya, dalilnya juga istiqra. Ya, istiqra juga tatabbu', penelitian Imam Asy-Syafi'i. Ya, sebagaimana Imam Syafi'i berkata, ra'aitu nisa'an athbatali annahunna athbatali anhunna annahunna lam yazalna yahidna 15 yawman. Ya, bahwasanya saya mendapati para wanita dan mereka sendiri bersaksi tentang diri mereka bahwasanya mereka senantiasa haid selama 15 hari. Ya. Tanya wanita ini, masa maksimal berapa? 15 hari. Wanita yang lain tanya lagi, berapa masa maksimalnya? 15 hari. 15 hari ya, diambil persaksiannya oleh Imam Asy-Syafi'i bahwa mereka itu masa haidnya 15 hari. Ya, dan ini juga pendapatnya Imam Syarik, Syarik bin Abdullah. Itu muridnya Ali bin Abi Thalib. Ya. Dan juga Atha, Atha bin Abi Rabah, muridnya Abdullah bin Abbas. Dan juga diriwayatkan ya demikian, yakni masa maksimal itu 15 hari dari Ali bin Abi Thalib. ya, dan juga para ulama yang lainnya ya, seperti Imam Al-Auza'i ya, Imam Al-Auza'i indana, ah bukan, bukan Imam Al-Auza'i, itu bab yang lain. Ini diantara ulama, para ulama yang membatasi 15 hari ya, Imam Syafi'i, diantara Atha bin Abi Rabah, Syarik bin Abdullah ya, dan juga riwayat dari Ali bin Abi Thalib, asar dari Ali bin Abi Thalib. Bahkan sebagian ulama menukil ittafaqu ala anna aktsarahu 15 yawman. Kata Imam Ad-Dawudi ya, beliau menukil kesepakatan para ulama bahwa masa maksimal haid wanita itu 15 hari. Ya, bahkan beliau menukil kesepakatan. Apakah terjadi ijma' dalam hal ini atau tidak? Ya, wallahu alam. Ya, apakah ini sah sebagai nukilan ijma' atau tidak? Seingat saya, pendapat ulama yang paling banyak tentang masa haid itu 17 hari. Itu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal, tapi bukan riwayat masyhur. Dan juga pendapatnya Ibnu Hazm Az-Zahiri. Ya, itu 17 hari. Tapi kalau hampir kebanyakan para ulama, bahkan Imam Ad-Dawudi menukil ittifaq, kesepakatan para ulama, masa maksimal itu 15 hari. Ya. Wa ghalibuhu sittun wa arba'un. Ya, kebanyakannya adalah, yakni kebanyakan masa haid wanita adalah 6 hari atau 7 hari. Ya, 6 hari atau 7 hari. Ya, perhatikan catatan kaki yang kedua dari Syekh Mustafa Al-Bugha. Hadhihi taqadir fil haidi wan nifasi wat tuhri mabdaha al-istiqra. Ya, ukuran-ukuran ini tentang haid, nifas dan masa suci ya, itu dibangun di atas istiqra. Ya, penelitian para ulama, yakni pengecekan langsung di lapangan tentang keadaan para wanita, ya, masa haid, nifas dan suci mereka. Ya ay tatabbu'ul hawadith wal wujud wa qad wujidat waqa'u athbatatha. Yani apa? Penelitian tentang kejadian-kejadian dan keadaan yang ada pada wanita. Ya, dan kejadian-kejadian yang ada menetapkan hal tersebut. Yani menetapkan batasan minimal, batasan maksimal ya, dan lain-lainnya. Adapun masa kebanyakan wanita 6 hari atau 7 hari ya, maka itu ada dalilnya. Ya, itu ada dalilnya dari hadis Hamnah, Hamnah binti Jahsy ya, Hamnah ini juga terkena istihadhah. Ya, terkena istihadhah. Ya, bahkan sebagian ulama katakan bahwa banatu Jahsyin kulluhunna mustahadhat. Anak Jahsy, anak-anak wanita Jahsy semuanya istihadhah. Di antara Hamnah ya, kalau tidak salah satu lagi namanya Ummu Habibah ya, dan lain-lainnya, itu istihadhah semua saudari-saudari ya. Sebagian ulama katakan wanita yang istihadhah di zaman Nabi SAW ada 10 orang, 10 wanita yang istihadhah, yang sudah Fatimah binti Abi Hubaysh, Hamnah binti Jahsy, Ummu Habibah binti Jahsy ya, dan beberapa wanita yang lainnya ya, ada 10 wanita terkena istihadhah. Hadis-hadis istihadhah diperoleh ilmunya dari mereka ya, karena mereka yang mengalami ya, kebanyakan wanita masa haidnya 6 atau 7 hari ya. Kenapa? Karena Hamnah ini dia bingung bagaimana menentukan masa haidnya. Kemudian disebutkan oleh Nabi SAW kan bercampur ya. Ini apa? Hamnah binti Jahsy tadi kita sudah bisa bedakan. Pertama kali bagaimana cara membedakan darah haid? Hah? Tamyiz, kemampuan membedakan warna darah. Kalau tidak bisa pakai apa? Ayyamul 'adah, hari-hari kebiasaan. Bagaimana kalau dia enggak bisa membedakan hari kebiasaannya, lupa atau kebiasaannya gonta-ganti? Bagaimana? Maka dia seperti hadis Hamnah. Ini kalau dalam kitab-kitab fikih namanya mutahayyirah, wanita yang bingung. Wanita yang bingung bagaimana, maka mengamalkan hadis Hamnah. Tahayyadi sittata ayyamin aw sab'ata ayyamin fi ilmillah. Ya, haidlah kamu 6 atau 7 hari. Sebagian riwayat kama tahidun nisa, sebagaimana wanita-wanita haid. Di sini dapat faedah fikih. Di antaranya wanita yang bingung. Dia tidak bisa membedakan warna darah. Dia tidak memiliki hari-hari kebiasaan. Ini jenis wanita yang bingung. Maka bagaimana? Mengikuti kebiasaan kebanyakan wanita. Haid kebanyakan wanita dalam hadis riwayat Abu Daud dari hadis Hamnah itu 6 atau 7 hari. Ya, masa haidnya 6 atau 7 hari. Selebihnya masih keluar istihadhah hitungannya. Hitungannya sebagai istihadhah. Bisa dipahami? Ya, 3 jenis wanita. Wanita pertama memiliki kemampuan membedakan darah. Maka pakai tamyiz berdasarkan hadis Fatimah binti Abi Hubaysh. Wanita yang kedua memiliki hari-hari kebiasaan. Dia tidak bisa membedakan, maka dia mengamalkan hari-hari kebiasaannya. Misalnya apa? Dia biasa haid seminggu di awal bulan. Ya sudah, awal bulan Hijriah. Ya, maka dia haid seminggu setiap awal bulan. Dia punya hari kebiasaan. Wanita yang ketiga, wanita yang tidak bisa membedakan warna darah. Dan dia lupa hari kebiasaannya atau tidak memiliki hari kebiasaan. Berbeda-beda jumlah. Pindah kadang di awal bulan, kadang tengah bulan, kadang di akhir bulan. Berpindah-pindah. Maka dia tidak bisa membedakan dan tidak memiliki hari kebiasaan. Maka masa haidnya ya, seperti wanita kebanyakan min qaribatiha, dari kerabatnya sebenarnya, lebih spesifiknya. Para wanita dari kerabatnya sesuai fisik keadaan dia. Ya, itu sekitar 6 atau 7 hari. Ya, sekitar 6 atau 7 hari. Ya, maka ini keadaan-keadaan para wanita tentang haidnya. Ya. Ya, wallahu alam, insyaallah kita akan ya lanjutkan pembahasannya ya di pertemuan yang berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.